بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus menyambung ketaatan kita, ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkesinambungan kita dibantu membangun ketaatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Sebelum kita memulai, udzakiru nafsi wa iyyakum kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada untuk terus mewaspadai wabah yang sedang Allah turunkan menimpa hamba-hambanya di muka bumi ini. Tentu dengan terus kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dengan ketaatan yang kita lakukan dan kerjakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semuanya, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini. Dan termasuk dari wujud ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada wulatul umur, taat kepada pemimpin kita, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlus sunnati wal jamaah telah dididik oleh manhajnya, dididik oleh agamanya untuk mentaati ulatul umur, mentaati pemimpin, pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita telah memberikan ya bimbingan-bimbingan, arahan, bahkan perintah untuk sama-sama tampil mencegah. Tentu ini sesungguhnya ajakan untuk kita sama-sama berperang. Barakallahu fikum, sama-sama menghadapi sebuah wabah yang sedang menimpa. Maka panggilan ini tentu yang akan pertama kali menyambutnya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana kalau pemerintah kita menyeru kita untuk berperang dan berjihad, membela kepentingan muslimin dan anak negeri ini, kita wajib untuk kemudian tampil, wajib untuk bangkit memenuhi panggilan pemerintah kita. Demikian juga sekarang kita diajak oleh pemimpin kita untuk ikut sama-sama melindungi diri kita, melindungi orang lain, melindungi negeri ini, anak negeri ini dari bahaya virus corona yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang terdepan di dalam menjunjung tinggi perintah dari umara pemimpin kita kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Tentu ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa melaksanakan perintah pemimpin itu merupakan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Berarti di situ akan disiapkan nilai Di situ akan disiapkan pahala, ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita melaksanakan itu semua ikhlasan lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk memakai masker, kita diperintahkan untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan. Barakallahu fikum. Maka kita harus melaksanakan itu semua sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padanya barakallahu fikum nilai, padanya pahala. Maka dari majlis ini saya mengajak terus segenap, sebagaimana ajakan gugus tugas ya penanganan penanggulangan COVID-19 Ahlus Sunnati wal Jamaah di lingkungan ma'ahad ini, terus mengajak. Maka dari majlis ilmu ini saya juga mengajak segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah menjadi orang yang terdepan dalam melaksanakan himbauan-himbauan dari pemerintah kita rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai kedua orang tua terus memberikan bimbingan bahwa ini bagian dari manhaj kita, bahwa ini bagian dari akidah kita, bahwa ini bagian dari prinsip agama kita yang kita harus wujudkan rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, menyambung pembahasan yang telah lewat, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah masih mengajak kita untuk memberikan penjelasan dan keterangan bahwa pendapat Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam adalah juga benar. Sebab bagaimana beliau barakallahu fikum menjelaskan kemuliaan dan keutamaan itu didapatkan di dunia dan di akhirat, sebagaimana pendapatnya Abu Amr ibnu Salah. Namun di sana ada hal-hal yang perlu diluruskan oleh beliau terkait dengan bantahan Abu Amr atau hujah yang dipakai Abu Amr ibnu Salah untuk membantah Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam rahimahumallah. Termasuk di antara hujah yang dipakai oleh Abu Amr ibnu Salah yang kemudian diluruskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu wa amma hadithu Jabir, adapun hadith Jabir, fa innahum yumsun wa khalufu afwahihim atyabu min rihil misk. Kata beliau, hadhihi jumlatun haliyatun la khabariyah. Ya, ini adalah jumlah haliyah, bukan jumlah khabariyah. Jumlah haliyah hal, bukan jumlah khabariyah. Fa inna khabara imsa'ihi la yuqtaranu bil wawi. Karena sesungguhnya khabar imsa itu tidak dibarengi dengan wawu, li annahu khabarun mubtada, karena posisinya sebagai khabar mubtada. Khabar mubtada fala yajuzu iktiranuhu bil wawi, maka tidak boleh dibarengi dengan huruf wawu kalau itu adalah khabariyah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini adalah jumlah haliyah. Ya, insyaallah akan sampai segenap ikhwani thullabul ilm terkait dengan apa namanya jumlah haliyah, jumlah khabariyah dalam pembahasan nahwu. Wa idza kanatil jumlatu haliyatan, Kalau jumlah di dalam hadis ini adalah jumlah haliyah, maka beliau ingin memberitahukan bahwa Abu Muhammad di dalam hadis ini dia punya hujah untuk mengatakan keutamaan itu atau bau misik itu pada hari kiamat, ya. Maka kata beliau, kalau hadis ini merupakan jumlah haliyah, maka Abu Muhammad, bagi Abu Muhammad bisa mengatakan, yaitu hiya halun muqaddaratun wal halul muqaddaratu yajuzu ta'khiruha an zamanil fi'lil amili fiha. Kata beliau, maka boleh bagi Abu Muhammad untuk mengatakan halnya muqaddarah. Halnya muqaddarah. Ya. InsyaAllah akan sampai nanti. Wal halul muqaddarah. Adapun hukum hal muqaddarah itu boleh mengakhirkannya dari zaman perbuatan itu sendiri. Ya. Yajuzu ta'khiruha an zamanil fi'lil amili fiha. Saya ulangi hadith yang dipakai oleh Abu Amr ibnu Salah, hadith Jabir, ingin memberitahukan bahwa wangi itu di dunia, ya, barakallahu fikum. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ingin membela pendapatnya Abu Muhammad yang mengatakan bau wangi itu di akhirat dengan hadith ini. Yaitu jumlah yang terdapat di dalam hadith ini adalah jumlah haliyah. Bagaimana halnya, mana halnya? Hal muqaddarah. Kalau hal itu muqaddarah, maka hukumnya boleh mengakhirkan dari zaman pelaksanaan. Dilaksanakan di dunia, ya, maka boleh diakhirkan, barakallahu fikum, hukumnya itu boleh mengakhirkan nilai pelaksanaan di dunia itu untuk di akhirat. Ini maknanya. Walihada, lau sarraha biyaumil qiyamah fi mithli hadha faqala yumsun wa khalufu amwa afwahihim atyabu min rihil miski yaumal qiyamah lam yakunit tarqibu fasidan. Kalau, kata beliau, terang-terangan mengatakan pada hari kiamat, di saat ini atau di dalam hadis ini, maka susunannya tidak akan rusak. Yumsun wa khalufu afwahihim atyab min rihil miski yaumal qiyamah lam yakunit tarkibu fasidan. Ka'annahu qala yumsun wa hadha lahum yaumul qiyamah. Maka bau wangi itu pada hari kiamat. Ya, saya baca sardan, saya khawatir cuma saya yang memahami, antum tidak faham. Yang jelas saya terjemahkan, barakallahu fikum, gambarannya seperti itu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ingin memberikan penjelasan bahwa hadis yang dipergunakan oleh sebagai hujah oleh Abu Amr Ibnu Salah, di situ juga ada hujah bagi Abu Muhammad yang mengatakan bahwa bau wangi itu di akhirat saja. Ya, menunjukkan betapa tingginya ilmu ulama'una ahlus sunnati wal jama'ah. Yang di awal beliau mengatakan tanazu, ada perselisihan, ternyata kalau kemudian dikaji dan didalami, sesungguhnya tidak ada perselisihan. Kedua-duanya bertemu, barakallahu fikum. Wa amma qawluhu لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمٍ حِينَ يَخْلُ فَهَذَا الظَّرْفُ تَحْقِيقٌ لِلْمُبْتَدَى أَوْ تَأْكِيدٌ لَهُ وَبَيَانُ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْهُ لَا مَجَازٌ وَلَا إِسْتِعَارَتُهُ لَا مَجَازٌ وَلَا إِسْتِعَارَتُهُ. Kata beliau, adapun ucapan bau mulut orang yang berpuasa ketika perut itu kosong dari makanan kemudian mengembuskan bau, kata beliau, fahadha dzarfu, yaitu hin, tahqiqun lil mubtada, sebagai penguat, au ta'kidun lahu, sebagai penguat terhadap mubtada, dan menjelaskan iradatil haqiqatil mafhumati minhu, menjelaskan hakikat yang dipahami dari hadis, bukan majaz, bukan juga isti'ar, ya, bukan juga barakallahu fikum berbentuk majaz rahimani wa rahimakumullah, namun itu yang dimaksud oleh hadis. Wahakadha kama taqul, sebab ini seperti anda mengatakan jihadul mu'min hina yujahidu, ya, hina yujahidu wa salatuhu hina yusalli yujzihillahu ta'ala biha yaumal qiyamah. Jihadul mu'min, ketika dia berjihad, maka ketika dia berjihad ini adalah penguat terhadap jihadul mu'min. Ini penjelasan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Seperti, وَصَلَاتُهُ حِنَ يُصَلِّ. Antum perhatikan, لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِنْ حِنَ يَخْلُفُ. Ya kan, sama bentuknya. Maka, حِنَ يَخْلُفُ, حِنَ يُجَاهِدْ, hina yusalli, ini kedudukannya sebagai takkid, sebagai penguat, ya, terhadap mubtada jihadul mu'min, solatul mu'min, la khalufu famissa'imi. Allah akan membalasnya dengan itu semua kelak pada hari kiamat. Wa yarfa'u biha darajatahu yaumal qiyamah, dan Allah akan mengangkat dengan amalan itu derajatnya kelak pada hari kiamat. Nah, yang seperti ini, kata beliau, wa hadza qaribun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dekat pemahamannya, sama maksudnya, sama dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah sang penzina itu berzina di saat dia berzina, ketika dia berzina dan dia dalam keadaan mukmin. Ya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mukmin. Tidaklah dia minum khamar ketika meminumnya wa huwa mu'min, dalam kondisi mu'min. Apa yang kita pahami? Ya, kira-kira. Beliau ingin menjelaskan. Walaisal muradu taqyidu nafyil iman. Walaisal muradu taqyida nafyil imanil mutlaq anhu halata mubasharatin tilkal af'ali faqat. Bukan yang dimaksud adalah penguatan dari penafian iman terhadap orang yang berzina itu, tidak hanya di saat dia melaksanakan perbuatan itu saja, ya, di saat tidak berzina. Orang yang berzina ketika tidak berzina, orang yang berzina ketika berzinanya dalam kondisi mukmin. Dalam hadis ini Rasulullah menafikan keimanan ketika dia berzina. Tidak dimaksud hadis ini di peniadaan iman itu hanya ketika dia berzina saja, enggak. Ya, tapi terus berlangsung penafian itu sampai tobat itu datang. Ya, barakallahu fikum. Demikian juga minum khamar. Ketika dia minum khamar saja imannya ndak ada, oh enggak. Terus berlangsung penafian iman itu sampai kemudian pintu taubat itu dibuka olehnya. Ya, jadi bukan makna dari hadis ini penafian iman itu hanya ketika dia melakukan saja. Tidak. Bihaitsu idza kamulat mubasyaratuhu wa qata'a fi'luhu 'ada ilaihil iman. Ya, kata beliau, kalau sudah sempurna pelaksanaannya, terputus dia dari perbuatannya, imannya kembali. Oh, tidak demikian. Bal hadzan nafyu mustamirrun ila hinat taubati. Hinit taubah. Terus penafian iman itu berlangsung sampai taubat datang. Ya, jangan menganggap, oh, ketika dia berzina, dia tidak punya iman. Terus setelah selesai, tidak bertaubat. Oh, terus. Penafian iman itu terus pada dirinya itu, sampai kemudian pintu taubat itu dibuka. Wa illa. Famadama musirran. Wa illam yubashiril fi'la fannabyu lahikun bihi. Kalau dia terus ya musirran berada padanya, terus berada padanya berzina kemudian tidak bertaubat, walaupun dia tidak mengerjakannya terus, maka penafian iman itu selalu menyertainya. Orangnya tidak punya iman. Ya, jadi kan mungkin ada orang yang memahami hadis ini cuma terkait dengan ketika pelaksanaan zina itu imannya tidak ada. Atau minum khamar imannya tidak ada. Barakallahu fikum. Ya, maka tidak demikian. Maksudnya beliau ingin menjelaskan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu terus. Ya, ketika keluar bau mulut itu atau ketika yakhlub, yaitu tidak diisi perutnya, kosong, sampai kemudian ya hari kiamat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan wala yazulu anhu ismud dham wal ahkamul mutarattibati wal ahkamil mutarattibati alal mubasyarah illa bitaubatin nasuh wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan tidak akan tercabut bentuk celaan itu, nama celaan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak tercabut hukum yang terkait dengan pelaksanaan itu sampai dia benar-benar bertaubat taubatun nasuh. Kalau dia sudah bertaubat taubatun nasuh, berarti nama celaan itu atau celaan apakah zina atau minum khamar itu barakallahu fikum tercabut. Ya, kalau sudah dia bertaubat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian beliau mengatakan wa faslun niza'i fil mas'alati ayyuqal. Sekarang fasl. Ya, jalan keluar, kesimpulan, hasil dari perselisihan terhadap masalah ini, ayyuqal dikatakan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mentahqiq. Bakal beliau mengatakan, haythu akhbaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi anna dhalika at-tibu yakunu yawmal qiyamati. فَلِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يَظْهَرْ فِيهِ ثَوَابُ الْأَعْمَالِ وَمُوجِبَاتُهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَيَظْهَرُ لِلْخَلْقِ طِيبُ ذَلِكَ الْخَلُوفِ عَلَى الْمِسْكِ kama yadhharu fihi raihatu damil maklum fi sabilih karaihatil mis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa wangi atau bau wangi itu pada hari kiamat karena waktu nampak pada hari kiamat itu terang jelas pada hari kiamat itu imbalan-imbalan amal, imbalan-imbalan pahala-pahala pekerjaan dan segala konsekuensi atau kewajiban-kewajibannya, konsekuensi-konsekuensinya, baik itu imbalan kebaikan atau kejelekan. Maka nampak di hadapan makhluk atau bagi makhluk itu wangi bau mulutnya melebihi misk, minyak misk. Sebagaimana nampak di saat itu ai pada hari kiamat itu bau darah orang yang terluka di jalan Allah seperti bau minyak misik. Wa kama tadhharu fihi sarairu wa tabdu 'ala al-wujuhi wa tasiru 'ala niyatan. Sebagaimana nampak padanya rahasia-rahasia dan nampak rahasia-rahasia itu dari raut muka. Wa tasiru 'ala niyatan, sehingga menjadi bentuk terang benderang rahasia itu. Wa yadhharu fihi qabhu ra'ihil kuffar wa sawadi wujuhihim. Maka pada hari kiamat itu pula nampak bau busuk orang-orang kafir dan kelam wajah-wajah mereka. Wa haitsu akhbara bi anna dhalika hina yakhluf wa hina yumsun falannahu waqtu zuhuri atharil ibadah. Hal itu terjadi di saat bau mulut itu berubah karena kosong perut, atau di saat kemudian mereka berada di waktu sore, maka disitulah nampak bekas ibadah. Mungkin ketika bangun, ya belum, barakallahu fikum, tidak terlalu bau, ya perut kosong itu terus tambah waktunya, tambah, ya. Itu semuanya merupakan athar dari ibadah. Maka akan nampak pengaruhnya kelak pada hari kiamat. Wa yakunu hina idzin thibuha ala rihil miski inda Allahi ta'ala wa inda malaikatihi. Maka bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Azza wa Jalla dan di sisi malaikatnya seperti minyak misik. Wa in kanat tilka raihatu karihatan lil ibad, kendatipun bau mulut orang yang sedang berpuasa itu adalah tidak disenangi oleh hamba-hamba, farubba makruhin indan nas mahbubun indallah, terkadang sesuatu yang tercela di sisi manusia tidak disukai namun dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bau mulut orang yang sedang berpuasa, tidak sedap, ya, tambah mendekati, ya berbuka, tambah tidak sedap. Tetapi bau itu di sisi Allah dan di sisi malaikatnya adalah bagus, wangi. Kata beliau, terkadang bau itu tidak disukai oleh hamba atau dibenci, namun di sisi Allah adalah dicintai. Wabil akas begitu sebaliknya. Ya, disenangi baunya, ya karena enggak puasa, makan, sikat gigi, ya baunya enak, barakallahu fikum. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla dibenci. Wabil akas begitu sebaliknya. Fa innan nasa yakrahunahu limuna faratihi taba'i'uhum wallahu ta'ala yastatibuhu wa yuhibbuhu limuwafaqatihi amrahu wa ridahu wa mahabbatihi. Kata beliau, sesungguhnya orang tidak menyukainya, tabiatnya lari karena mencium bau yang tidak sedap. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan dia wangi, wangi di sisi Allah. Dia mencintainya. Kenapa? Karena dia sejalan dengan perintah Allah, dengan ridhonya Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa Taala. Karena sejalan dengan ridhonya Allah, fayakunu indahu atyab min rihil miski indana. Maka baunya itu di sisi Allah lebih wangi dari bau misk di tengah-tengah kita. Asar ibadah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita tidak boleh mencela siapapun di saat mungkin kita mencium sesuatu yang tidak sedap disebabkan karena dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Fa idza kana yaumul qiyamati dhahara hadza at-tibu lil ibad wa sara ala niyatan wa hakadha sa'iru atharil a'mali minal khairi wasyarri. Kalau pada hari kiamat nampak wewangian-wangi hamba itu sehingga menjadi sesuatu yang jelas dan terang dicium, wasara alaniyah, bagi sesuatu yang dinampakkan oleh Allah, demikian juga semua bentuk amal-amal dari amal kebaikan dan amal kejelekan pengaruhnya akan ada. Barakallahu fikum. Kita lihat beliau mengatakan, wa innama yakmulu zuhuruha wa yashiru ala niyatan fil akhirah. Dan sesungguhnya sempurna penampakannya dan menjadi sesuatu yang terang benderang kelak di akhirat. Wa qad yaqwal amalu wa yatazayyad. Dan terkadang amalan itu bertambah kuat dan bertambah hatta yastalzima zuhuru ba'dha atharihi 'alal 'abd fid dunya fil khairi wasyarri. Sampai kemudian berkonsekuensi ketaatan atau kekuatan amal dan bertambahnya itu pengaruhnya batas seorang hamba di dunia, baik dalam hal kebaikan atau dalam hal kejelekan, kama huwa musyahadun bil basari wal basirah, sebagaimana disaksikan. Pengaruh ketaatan seorang hamba itu dan pengaruh kejelekan dan kejahatan hamba itu ada di dunia, itu disaksikan. Disaksikan oleh mata telanjang dan disaksikan pula oleh kacamata ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau barakallahu fikum menekankan kepada kita agar terus berupaya untuk menabung kebaikan-kebaikan, dan kalaupun terjatuh dalam kejelekan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala menutup kejelekan itu. Karena kejelekan itu berpengaruh di dunia dan akan berpengaruh pula di akhirat. Ya, coba kita dengarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Abbas, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi. Pengaruh ketaatan, barakallahu fikum. Sesungguhnya kebaikan itu lentera, terang benderang di wajah. Wa nuran fil qalbi, kebaikan itu adalah cahaya di dalam hati. Wa quwatan fil badani, dan kebaikan itu memberikan kekuatan pada fisik. Wasa'atan fir rizki, dan kebaikan itu akan melonggarkan rezeki. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan akan menjadi orang yang dicintai di hati-hati makhluk. Ingat baik-baik ucapan ini, barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah membawakan bahwa kebaikan dan kejelekan itu punya pengaruh di dunia dan juga di akhirat. Sekarang di dunia, beliau menukilkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kebaikan itu adalah sinar di wajah, bersinar di wajah. Kedua, kebaikan itu adalah cahaya di dalam hati. Kebaikan itu adalah cahaya di dalam hati. Ketiga, al-hasanah itu quwwatan fil badani. Kebaikan itu adalah berimbas pada kekuatan fisik. Barakallahu fikum. Wasa'atan fir rizq. Kebaikan itu adalah kelonggaran di dalam rezeki. Ini nilainya di dunia. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan dicintai di hati-hati makhluk. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, sesungguhnya kejelekan itu berdampak kelam di wajah. Ya Allah, enggak lagi kelihatannya bercahaya kelam bawaannya. Barakallahu fikum. Dulu di saat dia berada dalam kebaikan, nampak bercahaya wajahnya, walaupun mungkin ya hitam, tetapi nampak di wajahnya itu asar pengaruh dari ketaatan yang dia perbuat. Barakallahu fikum. Tapi di saat dia berada di dalam kejelekan, ya nampak kelam wajahnya. Wa zulmatan fil qalb, kejelekan itu adalah kegelapan di dalam hati. Allahu akbar. Wa wahanan fil badan, dan kejelekan itu akan berimbas pada kelemahan terhadap fisik. Ya, jangan barakallahu fikum kita menganggap bahwa ternyata kekuatan itu di saat Anda masuk ke gym, apa namanya gym ya, tempat olahraga itu apa? Sataban? Gym apa-apa? G-Y-M. Iya. Ia membentuk fisik dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dosa itu melemahkan fisik. Dosa itu akan berdampak memberikan kelemahan pada fisik. Barakallahu fikum. Ya, di saat seseorang menyimpan kejelekan pada dirinya, lemah fisiknya. Ya, berbeda dengan orang yang selalu berada di dalam kebaikan, pikirannya baik, kemauannya baik, ya tabiatnya baik, insyaallah akan kelihatan pada fisiknya kuat. Walaupun mungkin lemah, ya terlihat barakallahu fikum, tapi dia mampu untuk melakukannya, mampu untuk berbuat. Wa naqsan fir rizqi, dan mengikis rezeki. Wa bughdatan fi qulubil khalq, dan menjadi orang yang dimurkai, dibenci di hati-hati makhluk. Wa qala Utsman ibnu Affan, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma 'amila rajulun 'amalan illa albasahu Allah taala ridaa'ahu, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran." Kata sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, tiadalah seseorang melakukan amalan kecuali Allah akan memberikan pakaian ridaahu apa yang diamalkan. In khairan fa khairun. Kalau amalannya itu adalah baik, maka ya pakaian selendangnya itu baik. Wa in syarran fa syarran. Maka jika jelek, maka dipakaikan yang jelek pula. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pengaruh amal di dunia itu ada. Ya, beliau ingin menjelaskan demikian juga puasa, demikian juga ketaatan yang lain, demikian punya pengaruh. Berarti di saat kita tahu bahwa diri kita ini akan kerap terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, kita ingin membuang jauh-jauh bau yang busuk itu dari diri kita dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mempertahankan kebaikan yang Allah telah membantu kita untuk melaksanakan dan mewujudkannya. Semoga pakaiannya selalu baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga di saat kita terjatuh dalam kejelekan, kita berharap Allah mencabutnya selendang pakaian itu untuk digantikan melalui pintu taubat dengan kebaikan yang keberikutnya. Itu harapan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum. Adapun kesimpulan ya terakhirnya kita akan baca insyaallah. Artinya penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim terakhir terkait dengan gambaran orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kita masuk kepada bab as-sadaqah insyaallah. Barakallahu fikum wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.